Ada Ditato, lagu terbaru di Sound The Ship. Dan kita bermain sama Ejot, Arisna, Parabola. Selesai ya tadi ya. Oke, teman-teman semuanya, tadi saya kan sudah bilang sama teman-teman semuanya ya. Kalau gue mungkal damai. Oke, Mas Andri. Oke, buat Bapak keamanan tolong dibantu, Pak. Oke, buat Pak Bayu, Pak Cipto juga Pak Fendi ya. Tolong iya jaga keamanannya. Dilanjut aja buat permintaan dari tuan rumah sendiri, minta dilanjut. Oke, Mas Andri itu ya? Oke, buat Bapak keamanan. Oke, buat teman semuanya jangan lempar itu ya, botol minuman ya. Oke, buat teman semuanya kembali ke tempatnya masing-masing ya, teman-teman seperti tadi. Tolonglah buat teman-teman semuanya, hargai Bapak keamanan juga tuan rumahnya ya. Mas Andesip ini sudah diongkosi buat tuan rumah. Iya, kita datang untuk menghibur. Astagfirullahaladzim. Oke, gimana ini? Oke, itu diamanin itu ya. Gimana ini Bapak keamanan? Break ya? Oke. Disuruh Bapak keamanan break dulu. Buat Bapak keamanan, gimana ini? Dilanjut, oke. Okay. Break sebentar ya, lagunya turun. Oke, okay. Jadi lagu kalem ya, Bud. Iya. Oke. Okay. Ya, sip ya Pak ya. Setuju, cocok, lanjut. Ya, buat Bapak Rio ya, selamat malam, thank you. Ya, selamat bertugas untuk Anda. Ya, lanjut aja dengan lagu kalem terbaru ya. Ada